oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya. Jadi harta sekalipun banyak, jika dikeluarkan zakatnya, pemiliknya tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang yang memiliki harta dan dia tidak mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi bersama dengan itu, syariat Islam mendorong untuk orang-orang yang berharta agar mereka menginfakkan dari sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan hartanya yang hakiki yang akan dia dapatkan kebaikannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan datang di hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa di antara kalian yang harta ahlu warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, ma minna ahadun illa wa maluhu ahad. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna malahu maqaddam wa mal warasati ma'akhir. Sesungguhnya harta seorang hamba yang hakiki adalah harta yang telah dia infakkan. Adapun harta yang dia tinggalkan adalah harta ahlu warisnya. Dan juga semisalnya datang di hadis Abdullah bin Syihir dan hadisnya sahih Muslim. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat al-hakumut takatsur, telah melalaikan kalian orang yang bermegah-megahan, berbanyak-banyakan harta dalam kehidupan dunianya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut, beliau mengatakan, ya qul ibnu adam mali mali wa hal laka ya ibn adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam itu manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Dia ingin memperbanyak harta dan berusaha untuk memperbanyak hartanya. Ini hartaku, ini hartaku. Padahal wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya hartamu hanyalah apa yang engkau makan hingga engkau habiskan, atau engkau pakai sampai rusak, atau yang engkau sedekahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu harta kita yang hakiki. Dan yang akan membawa kebaikan kepada kita di akhir adalah harta yang kita infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang paling banyak tabungannya dan akan mendapatkan kebaikan dari hartanya adalah orang yang banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini materi bab yang kelima dari kitab zakat. Imam Bukhari memberikan terjemah bab dengan bab infaqil mal fi haqqi. Bab menginfakkan harta di jalannya. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Musanna. Qala haddatsana Yahya wa Yahya bin Sa'id al-Qattan. عن إسماعيل وإسماعيل ابن أبي خالد قال حدثني قيس وقيس ابن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آته الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada hasad, tidak layak bagi kita untuk iri. Dan iri di sini mana gibtah, itu menginginkan seperti keadaan seseorang yang mana tersebut ada pada kebaikan. Karena tidak layak dan tidak pantas kita untuk iri kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu mala fasallatu ala halakati fil haq. Jadi syahid dalam bab ini. Yang pertama adalah iri kita, mana gibtah, keinginan kita pada seseorang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya harta. Kemudian dia infakan harta tersebut fil haq, di jalan kebenaran, di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita ingin untuk bisa seperti orang tersebut. Karena seandainya kita menginginkan seperti orang tersebut, sekalipun kita tidak bisa melakukannya, dikarenakan keterbatasan yang daripada kita, maka kita pun mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang mulia tersebut. Itu ingin seandainya dia diberi hak oleh Allah subhanahu wa ta'ala menginfakkan hak tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, وَرَجُلُ أَتَهُ اللَّهُ حِكْمَةً, seorang yang Allah berikan kepadanya hikmah, Al-Quran, Al-Ilm, فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا, kemudian dia mengamalkan hikmah tersebut, ilmu tersebut, dan mengajarkannya. Hendaknya kita iri dengan orang tersebut. Karena irinya mana gibtah, menginginkan untuk bisa seperti orang tersebut. Kemudian dia tidak bisa berinfak dengan hartanya, tapi dia berinfak dengan ilmunya. Yang mana berinfak dengan harta atau ilmu merupakan tabungan seseorang yang akan terus mengalir pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis Abdullah Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dorongan bagi kita yang diberi kelapangan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menginfakkan harta jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi merupakan tabungan kita yang hakiki, harta kita yang hakiki yang kita dapat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bab berikutnya, bab riya fi sadaqah, bab haramnya riya tatkala bersedekah. Di bab yang kelima, dorongan bagi kita untuk bersedekah. Dan di bab yang keenam, ada yang harus kita ketahui tatkala kita bersedekah. Hendaknya ketika kita bersedekah, niatnya benar-benar semata-mata mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. La riya'an wal sum'ah. Bukan karena ingin dilihat orang atau didengar, kemudian pujian dari mereka. Karena kalau seorang berinfak dengan tujuan pujian dari manusia, itu riya, maka akan gugur pahala infak tersebut. Dan sudah kita lihat hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim, tiga orang pertama yang akan dihukumi kelak pada hari kiamat, selain mujahid fi sabilillah dan talibul ilm dan al-alim, juga yang ketiga adalah al-mutasaddiq, orang yang bersedekah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan ditanya orang tersebut, telah disebutkan dan diingatkan dengan kebaikan yang diberikan kepadanya dari kelapangan harta, maka dia mengatakan bahwasanya harta yang tersebut dia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berinfak dikarenakan dia, Allah katakan kepada orang tersebut, sekalipun dia mengatakan saya berinfak dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan kepadanya, kadabta, kamu berdusta. Innama anfaqta liyuqal jawad, kamu berinfak, maka hartamu dikarenakan dikatakan engkau adalah seorang yang dermawan. Waqad qil, dan sudah engkau dapatkan gelar tersebut ketika di dunia. Engkau terkenal sebagai orang yang dermawan. Fa umira bi tasib al-wajhi ila an-nar. Maka Allah perintahkan orang tersebut agar diseret ke dalam neraka. Syahidnya bahwasanya orang ini banyak berinfak. Tapi dikatakan apa disebut, ma min sabilin ahbabta an yunfaqa fi illa anfaqtu fi. Orang tadi mengatakan kepada Allah, ya Allah, katanya tidaklah ada suatu jalan yang engkau senang untuk berinfak dan sebut dengan aku berinfak di dalamnya. Maksudnya dia banyak bersedekah, banyak berinfak. Tapi ketika dia berinfak dengan tujuan mendapatkan gelar, mendapatkan sanjungan sebagai orang yang dermawan, maka kata Allah, kadabta. Perkataan bahwasanya kamu ikhlas dalam beramal dan berinfak, itu perkataan dusta. Dan beliau menyebutkan dalam ini ayat di surat Al-Baqarah. Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Ila qawlihi wallahu la yahdi al-qaumal kafirin. Ini pun termasuk adab dari berinfak. Tadi yang pertama, berinfak harus ikhlas, tidak boleh riya. Yang kedua, Allah mengingatkan ketika seorang berinfak, hendaklah dia menjaga agar infaknya tidak gugur pahalanya, yaitu dengan tidak menyebut-nyebutnya, tidak mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak menyakiti orang yang diberinya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian menggugurkan, merusak pahala sedekah kalian dengan man wal adha, dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberiannya, dan dengan menyakiti. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya, kalladiyum fikumalahu ri'an nas wal yu'minu billahi wal yu'mil akhir. Famasalu kamasali sofwanin ali turabun fa'asobah wabilun fataraku solda. Layak diru ala syai'in mimma kasabu. Wallahu layak diru qawmal kafirin. Perumpamaan orang yang berinfak, tapi dia suka mengungkit-ungkit pemberiannya, atau dia menyakiti yang diberinya, katanya seperti orang yang beramal dengan riya. Tadi saya sebutkan, orang yang beramal dengan riya itu sia-sia amalannya. Perumpamanya seperti katanya batu yang licin, kemudian batu yang licin yang terdapat pada debu tersebut tertimpa dengan air hujan. Fatarakau solda. Maka ketika ada batu, terdapat debu dan tertimpa air hujan, maka akan bersih batu tersebut dari debu-debu tadi. Layak dia masih makasabu. Mananya orang yang berinfak, tapi dia menyakiti atau mengungkit, dia tidak mendapatkan sedikit pun dari pahala infaknya tersebut. Itu ulamanya dia. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Dan Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir. Ini perkara yang perlu diperhatikan ketika kita berinfak. Wajib kita berinfak dengan ikhlas, di antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang mengetahuinya. Dan yang kedua, ketika kita berinfak, kita tidak boleh sekali-kali mengungkit-ungkit pemberian kita atau menyakiti orang yang kita beri. Karena hal ini bisa menggugurkan amalan kita. Kalau kita berbuat baik, lupakan kebaikan tersebut. Dan kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan tersebut. Sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan sampai kita lupa dengan kemaksiatan tersebut. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan segera memperbaiki diri. Kalau tidak, maka pasti ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan asar Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang makna berapa kalimat di ayat tersebut. Dan juga ayat setelahnya, waqala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma solda alaysa li syai' fataraku solda. Maka katanya batu yang tadinya debunya ketika ditimpa dengan hujan, laisa ilo solda, laisa alaisyai, batu tersebut akan bersih. Juga amalan ketika dilakukan dengan dia atau ada man atau ada, maka tidak ada kebaikan yang dia bisa dapatkan. Waqal ikrimah wabilun matar. Asobah wabilun. Wabil adalah matar. Matarun syadid. Air hujan yang deras. Watal annada. Ada pau-pau, itu nada. Air embun, atau air hujan kecil. Itu ayat setelahnya. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل قطر والله بما تعملون بصير. Wabil mana air hujan besar. Kalau pol kebalikannya, embun atau air hujan kecil. Kemudian di bab berikutnya, bab la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul wa la yaqbalu illa min kasbin thayyib. Masih berkaitan dengan mati sebelumnya yang berkaitan dengan ada bersedekah. Kata beliau di bab yang ketujuh, Allah tidak menerima sedekah dari hasil harta yang tidak halal. Gulul itu harta khianat. Harta yang diambil dari ghanimah sebelum dibagikan kepadanya. Sebelum dibagikan kepada pemiliknya. Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Namun ini gulul. Walayat balilim kasmi tayyib. Dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dari harta yang halal. Ini adab yang harus kita perhatikan. Ketika kita berinfak, kalau kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berinfak dari harta yang halal. Karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik dan tidak menerima kecuali perkara yang baik. Adapun harta yang haram sekalipun banyak, maka tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya seorang memiliki harta yang haram, seorang ketika dia belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pernah mengambil harta yang tidak halal, baik itu harta riba ataupun misalnya harta yang tidak halal yang lainnya, berjualan dari barang-barang yang haram. Maka setelah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari perbuatannya, maka wajib baginya untuk membersihkan diri dari harta yang haram tersebut. Wajib dia keluarkan harta tersebut. Tapi itu bukan merupakan sedekah yang berpahala Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan harta tadi. Dia mengeluarkan harta tadi dalam rangka membersihkan diri dari harta haram. Adapun pahala sedekah tidak. Dia tidak berhak mendapat pahala sedekah. Kenapa? Karena Allah tidak menerima kecuali perkara yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu thayyiban. Dan harta gulul, harta riba, harta haram itu bukan dari al-thayyib. لقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة تتبعها أذى والله غني حليم. Allah Subhanahu berfirman, qaul ma'ruf, perkataan yang baik. Seorang tidak bisa memberi, maka terkadang ada peminta-minta meminta kepadanya, dia tidak bisa memberi, maka berkata dengan perkataan yang baik, itu menolak dengan cara halus, tidak menyakiti. Wa maghfiratun, yang memberi maaf, khairun min sadaqah yatba'u adha. Itu lebih baik daripada memberi tapi menyakiti. Ini sama dengan materi di bab sebelumnya. Bahwasannya ketika bersadaqah tidak boleh kita menyakiti. Karena itu bisa menggugurkan pahala sadaqahnya. Di ayat ini Allah katakan, katanya seseorang tidak memberi tapi berkata dengan kata baik, itu menolak dengan halus dan berikan maaf, itu lebih baik daripada bersedekah tapi menyakiti. Wallahu ghaniyun halim, dan Allah zat yang maha kaya dan maha lembut. Dan bab 8 sama bab as-sadaqah min kasbin thayyib, diqali ta'ala وَيُلْقِ الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sama dengan yang sebelumnya, sedekah dari harta atau hasil kerja yang halal. Al-Tayyib al-Halal. Kemudian beliau menyebutkan ayat ketika Allah mengharamkan riba, Tayyib, dan menghalalkan jual beli, wa halallahu al-bay wa harrama riba. Wa yurbi sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala itu yurbi sadaqat. itu mengembangkan, menambah kebaikan pada sedekah. Sebagai para ulama, sini ada tiga perkara yang orang manusia biasa bermuah dengan tiga perkara tadi. Yang pertama, bermuamalah dengan haram, itu riba yang Allah haramkan. Dan yang kedua, al-adl, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jual beli, wa halalul bai. Dan yang ketiga, yang lebih baik, yang terbaik, itu memberi dengan tanpa imbalan. Al-sadaqah memberi dengan tanpa imbalan, kebalikan dari riba. Kalau riba mengambil harta orang dengan cara haram, dia pinjamkan uang 1 juta kemudian mengambil 1,5 juta, 1,5 juta itu haram, itu riba, muharram, diharamkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah memberi, semata mengharapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan al-bai, jual beli, dia yang dihalalkan, saling menukar ala tarabi. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala, qala hadatsana Abdullah ibn Munir qala anna sami'a Aban Nadhr Hashim bin Qasim qala hadatsana Abdul Rahman huwa ibn Abdullah ibn Dinar an abihi Nabi Shallallahu Alaihi Hurairah radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli tamrah min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allahu illa tayyiban fa inna Allah yataqabbaluha bi yamin ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل فبو سليمان عن ابن دينار وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم bersabda barang siapa yang bersedekah biadli tamratin senilai tamrah, tamrah itu satu biji korma, satu biji. Dan siapa yang bersedekah senilai satu biji korma min kasbin tayyib, dan ini syahidnya, dari harta yang halal, bukan harta yang haram. Wa la yaqbalu Allah illa tayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan sedekah tidak menerima kecuali harta yang halal, yang baik. Maka barang siapa bersedekah dari harta yang halal walaupun katanya senilai satu biji kurma, fa innallaha yataqabbaluha bi yamin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibi. Kemudian Allah mengembangkan, menambahkan kebaikan sedekah yang senilai aslinya satu biji kurma, Allah kembangkan untuk yang bersedekahnya kama yurabbi ahadukum faluwa. Seperti orang yang mengembangkan atau memelihara anak kudanya. Orang yang diberi anak, diberi karunia dengan anak kuda, jadi dia berusaha untuk memelihara anak kuda tersebut sampai besar, sampai baik. Maka orang yang bersedekah sama, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah tersebut hatta takuna misal jibal, sampai yang tadinya hanya senilai satu biji kurma itu sampai seperti gunung, dibalas dengan pahala yang sangat besar. Dan di sini juga bisa baik kita. Kita jangan sekali-kali meremehkan amal kebajikan dengan mengatakan saya tidak memiliki harta, saya orang fakir, saya orang yang pas-pasan. Tidak boleh seperti itu. Yang namanya bersedekah tidak mesti dengan nilai yang besar. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani di luar kemampuan. Kita bersedekah walaupun dengan sesuatu yang kecil. Kalau kita bersedekah dari harta yang halal dan menjaga adab bersedekah walaupun zahir nilai itu kecil, maka Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan pahala tersebut. Seperti dalam hadis ini, sedekah dengan satu biji kurma. Mungkin terkadang satu biji kurma tidak bernilai bagi seseorang, tapi ternyata pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebesar gunung. Sekali lagi, ini kabar gembira bagi kita. Bagi orang yang diberi kesempatan untuk bersedekah walaupun dengan nilai kecil, maka bersedekahlah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah Allah akan berikan pahala tersebut kelak pada hari kiamat. Kita cukupkan subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.